ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya dalam rangka mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup manusia yang termulia yaitu baginda Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kejadian-kejadian sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari kakek beliau, kakek buyut beliau yaitu Hashim. Bahwa Hashim adalah kakek buyutnya Nabi yang merupakan orang Quraisy pertama pencetus rehla perdagangan musim panas dan musim dingin. Hashim ini adalah buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama asli adalah apa nama aslinya? Hashim Amr. Tapi nama aslinya dilupakan, yang terkenal julukannya yaitu Hashim, orang yang mengaduk adonan roti diperuntukkan untuk para jemaah haji. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian kakek beliau Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi, lahir di kota Yastrib atau Al-Madinah, dijemput sama pamannya yang bernama Muttalib, diajak ke Makkah. Waktu dibonceng dikira itu adalah budaknya Muttalib, sehingga orang-orang menamainya Abdul Muttalib, padahal nama aslinya Syaibah, sehingga sudah terlanjur dipanggil Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, padahal sebenarnya bukan. Lah Abdul Muttalib ini menjadi pembesar Quraisy. Kemarin sudah saya terangkan, ini untuk nyambungkan cerita saja. Abdul Muttalib di zamannya terjadi dua peristiwa besar. Peristiwa pertama ditemukannya sumur Zamzam yang sudah lama terpendam. Yang kedua, di zamannya Abdul Muttalib terjadi pasukan Abroha, tentara bergajah ingin memasuki Mekah, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abdul Muttalib bernadar, kalau anakku yang laki-laki ke-10 nanti aku akan nadar untuk saya apa? Sembelih. Dan kebetulan yang 10 itu adalah Abdullah, ayahanda Rasulullah. Maka untuk menebusnya kemarin kita jelaskan sampai menyembelih 100 ekor unta. Sampai situ kemarin ya. Nah, itu kakek. Kemudian ayah beliau Abdullah. Abdullah ini yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Ganteng, rupawan. Ya, saking cintanya Abdul Muttalib kepada Abdullah, dipilihkan untuk Abdullah istri yang bangsawan, terhormat, cantik, namanya Sayyidah Aminah. Orang Jawa bilang Siti Aminah. Lah waktu itu Abdullah sudah nikah, berangkat ke Syam, sebagian riwayat ke Madinah, karena diperintahkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib aslinya orang Madinah. Sebagian yang lain dikatakan bahwa Abdullah ini berangkat ke negeri Syam, singgah di Yathrib atau Madinah, sakit keras. Maka wafatlah ayahanda Rasulullah di kota Yathrib atau Madinah, dikubur di kampungnya An-Nabiha Al-Ja'di, sehingga kuburannya papanya Nabi ada di kota Madinah, dan pada waktu itu umurnya 25 tahun. Jadi ayahanda Nabi itu wafat masih syab, pemuda, gagah. Dan Aminah ini ketika datang kabar kematian ayahanda Rasulullah, suaminya tercinta, maka sedih luar biasa, sampai menyenandungkan syair-syair. Ya. Dan Abdullah, ayahnya Rasulullah, meninggalkan warisan 5 ekor unta. Kemudian beberapa kambing dan budak wanita, gadis namanya Barkah. Namanya Barkah dan terkenal dengan Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman inilah nanti yang menjadi Hadinatur Rasul, ibu asuhnya Nabi. Seorang budak, masih gadis, masih ABG, ya, menjadi ibu asuh. Dan Rasulullah cinta sama Ummu Aiman, menganggapnya seperti ibu. Rambutnya keriting, hitam, legam. Tapi Nabi sangat sayang kepadanya, sebagai penghargaan kepada Ummu Aiman yang mengasuh Nabi, Nabi memanggilnya dengan Ya Umma, wahai ibunda. Dan nanti Nabi ketika jadi Nabi sering, ya, riwa-riwi, sering datang ke rumahnya Ummu Aiman, si mantan apa budak, ya, yang menjadi ibu asuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai situ kemarin, betul ya? Nah, sekarang materi kita adalah masa kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan belajar apakah benar Rasulullah itu rembes, apakah Rasulullah itu nyolong jambu, ya, apakah Rasulullah itu seperti anak-anak yang lain. Nah, sekarang kita pelajari. Tayyib, al-maulid, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulida Sayyidul Mursalin bi Sya'b bani Hashim bi Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Syi'ib. Syi'ib itu jalan atau di antara apa namanya, dua gunung, ya, lembah lah, ya. Rasul lahir di Syi'ib bani Hashim di kota Makkah. Pagi hari di hari Senin, ya, pagi hari di hari Senin. Lah, tanggalnya ini khilaf para ulama. Para ulama sepakat Rasulullah lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Para ulama sepakat Rasulullah lahir hari Senin. Berdasarkan hadis yang masyhur, Rasulullah ditanya, kenapa panjenengan puasa pada hari Senin? Maka beliau menjawab, karena itu adalah hari yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Sepakat hari Senin itu, sepakat. Dan juga sepakat di tahun yang mana, di tahun itu dulu Abroha nyerang Ka'bah, maka diistilahkan Amu Al-Fil, ya, tahun gajah. Karena zaman dulu itu Pak, tanggal sudah ada, ya, nama bulan sudah ada, nama hari sudah ada, tapi enggak punya tahun. Lah tahunnya bagaimana? Dikaitkan dengan peristiwa besar. Kok jare wong Jawa, oh iki tahun Gestapo, ngene lho. Paham enggak? Iki tahun Gestapo iki. Maksudnya tahun di mana dulu ada kejadian besar jenenge Gestapo. Ya, belum ada apa? Tahun zaman itu. Lah, itu sepakat. Tahun gajah hari Senin di kota Maka sepakat. Lah para ulama berselisih pendapat tentang tanggal lahirnya Rasul. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, seperti yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hazm. Ada yang merojihkan tanggal 10. Lah kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini beranggapan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dia mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Kebanyakan terutama orang Indonesia mengatakan 12 Rabiul Awal. Pengarang kitab ini Al-Syekh Al-Imam Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau merojihkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau mengikuti peneliti yang dilakukan oleh Al-Alim Al-Kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah. Sehingga menurut atau beliau lebih memilih, ya mungkin beliau mengikuti pendapat ulama yang lain, yaitu pada tanggal 9 apa? Rabiul Awal. Dan beliau ikut Al-Alim Al-Kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi. Kalau ditarik ke Masehi, jadi dulu kita waktu belajar ilmu falak, ilmu hisab, maka bisa dilacak itu komariannya kapan, bisa dilacak untuk dikonversi menjadi apa? Masehi. Lah menurut beliau, kalau di Masehi, beliau pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Itu ya. Nah, jadi masalah tanggal ini terjadi khilaf pendapat. Yang dirojihkan pengarang kitab ini tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi kelahirannya Rasul itu tanggalnya khilaf pendapat. Tapi yang pasti sepakat wafatnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang memperingati seneng-seneng itu sebenarnya memperingati lahirnya apa? Wafatnya. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu sepakat atau jelas Rasulullah wafat tanggal itu. Tapi kalau lahirnya masih ada khilaf. Dan yang dirojihkan pengarang kitab ini tanggal berapa tadi? 9. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir itu keluar dari kemaluan ibunda beliau cahaya sampai menyinari istana Syam, istana Romawi, dan terjadi irhasot, kejadian-kejadian yang luar biasa. Diterangkan telah jatuh 14 apa? Pilar Isra. Dan api Majusi, Majusi kan nyembah apa? Nyembah api. Itu api Majusi padam ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gereja di Bahira, Bahira itu di daerah Romawi, perbatasan dengan Arab. Jadi sebelum Palestina ada tempat namanya Bahira. Ya, Bihira. Ya. Enggak tahu ya, enggak tahu di daerah mana itu. Ya. Enggak tahu di daerah mana, wallah alam. Intinya ada gereja. Gereja ini apa? Ambles. Ini diriwayatkan al-Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Tetapi pengarang kitab ini mengatakan, perhatikan ini penting, walaisa lahu isnadun sabit. Tidak ada isnad yang kuat. Maksudnya hadis ini tidak kuat yang menerangkan kejadian-kejadian apa? Aneh tadi itu. Ya, dan sejarah umat-umat terdahulu tidak menerangkan itu, padahal pada waktu itu sudah ada tulisan-tulisan sejarah. Ya, enggak diceritakan di kalangan Romawi dulu ada kayak gini, enggak ada cerita kayak gini. Enggak ada sejarah di Persia yang mengatakan dulu begini-begini gitu loh. Sehingga kata beliau ini, walaysa lahu isnadun tsabit. Tidak ada isnad yang tetap, yang sahih, yang kokoh dalam masalah ini. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aminah ngasih tahu kakeknya, ngutus seseorang sampaikan ke kakeknya bahwa cucunya lahir. Maka luar biasa senangnya Abdul Muthalib ini. Kenapa senang? Karena Abdullah itu putra kesayangannya. Nah, Abdullah itu wafat. Nah, sekarang Abdullah punya anak. Jadi Rasulullah lahir enggak sempat lihat ayahanda beliau. Beliau lahir sudah yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai sosok seorang ayah. Maka senang luar biasa Abdul Muthalib ini. Maka datanglah Abdul Muthalib membawa cucu kesayangannya ini. Dan Rasulullah itu luar biasa tampan, rupawan, ganteng, menyenangkan orang yang lihat. Maka Muhammad kecil yang masih bayi tadi, masih balita, dibawa Abdul Muthalib masuk Ka'bah. Wada Allah wa syakarolah. Abdul Muthalib memuji Allah, berdoa, bersyukur kepada Allah. Wahtaro lahu isma Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib memberi nama Rasulullah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu hampir tidak ada orang Arab namanya Muhammad. Jarang dipakai nama Muhammad. Tapi sahabat Nabi ada yang namanya Muhammad. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang namanya sama dengan Nabi? Ya Muhammad. Kok dipikir? Muhammad bin Maslamah. Pendekar itu. Sering diberi tugas khusus sama Nabi. Kalau sekarang ya kayak densusnya Nabi gitu. Tugas-tugas penting ya, urusan-urusan yang penting, yang darurat, nah itu. Sering Muhammad bin Maslamah. Ahli orangnya. Dan ini sudah kita ceritakan kemarin. Cuma ya lupalah orang yang lupa, ingatlah orang yang ingat. Ah, senang nih, luar biasa. Wa khatanahu yauma sabi'ahu, dan disunat oleh Abdul Muthalib pada hari ketujuh. Seperti dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi orang Arab pada waktu itu sudah berkhitan. Karena khitam itu adalah diantara syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dilestarikan diantara agama-agama, diantara agamanya Ibrahim yang rusak itu, tapi masih ada yang utuh yang belum diselewengkan, diantaranya apa? Sunat. Dan kemarin sudah saya jelaskan, orang Arab jahiliyah pada waktu itu yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim cuma sedikit, diantaranya adalah ayahnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu dijamin masuk surga. Ayahnya Sa'id bin Zaid itu satu-satunya orang Arab jahiliyah yang ikut agamanya Ibrahim. Gak mau nyembah patung, gak mau nyembelih depan berhala. Siapa bapaknya Sa'id bin Zaid? Zaid bin Amr. Zaid bin Amr mengatakan, aku tidak menjumpai orang Arab jahiliyah yang beragama dengan Ibrahim selain aku. Gak mau nyembelih patung, gak mau menyembah selain Allah, gak mau sujud ke berhala-berhala. Namanya siapa tadi? Zaid bin Amr. Tulis itu. Zaid bin Amr adalah satu-satunya orang atau diantara orang yang beragama dengan Ibrahim di zaman jahiliyah. Oke, kembali ke materi. Jadi Rasulullah disunat sebagaimana bangsa Arab yang lain bersunat, yaitu pada tanggal atau pada hari ke-7 setelah kelahiran. Wa awwalu man arda'athu minal muradhi' wa dhalika ba'da ummihi bi usbu'in, ya. Dan wanita yang pertama kali menyusui Nabi setelah ibunya 7 hari disusui ibunda beliau sendiri yaitu Aminah. Setelah itu yang pertama yang menyusui Nabi adalah wanita yang bernama Suwaibah. Suwaibah itu adalah mantan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak wanita namanya Suwaibah. Rasulullah lahir disusui Suwaibah. Suwaibah punya anak namanya Masruh. Jadi Masruh ini apanya Nabi? Saudara sesusuan. Yang mana sebelumnya Suwaibah ini menyusui pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib itu paman Nabi sekaligus saudara sesusuan. Kemudian setelah Rasulullah, nanti Suwaibah juga menyusui seorang sahabat Nabi yaitu Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu saudara Nabi sesusuan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Nabi disusui beberapa hari, beberapa waktu oleh Suwaibah, maka kebiasaan orang Arab itu tidak membiarkan bayinya ada di kota Makkah karena khawatir kena wabah, udaranya enggak segar. Maka kebiasaan orang Arab pada waktu itu anaknya dikasihkan ke murdhi'ah, tukang susu. Wanita-wanita yang tukang menyusui, tujuannya dibawa ke kampung halamannya, dibesarkan di sana, kena udara lembah, kena udara yang lebih segar, dan dididik supaya dapat bahasa Arab yang fusha. Bisa dipahami kan? Maka orang-orang Arab itu ya menawarkan bayi-bayinya kepada wanita-wanita yang tukang susu. Lah, di antara kabilah Arab ada yang terkenal wanitanya menjadi wanita-wanita ya tukang susu untuk bayi-bayi. Namanya Bani Sa'ad. Wanita-wanitanya Bani Sa'ad ini berangkat ke kota Mekah tujuannya mencari bayi untuk diasuh dan dapat gaji dari bapaknya bayi tersebut. Jelas ya? Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini berangkat ke kota Mekah, itu bayi-bayi sudah nunggu ditawarkan. Maka datanglah wanita dari kabilah Bani Sa'ad, ada bayi ditawarkan, nego MOU-nya bagaimana, harganya berapa, berapa nanti dikembalikan, cocok diambil. Datang lagi ada yang nawarkan bayi cocok, harganya diambil, cocok. Setiap tukang susu ini melewati Rasulullah, enggak ada yang mau ngambil Rasul. Ketika giliran Rasul disodorkan, monggo silakan, ya anak saya ini, putra saya ini tolong disusui. Ditanya siapa bapaknya? Abuhu Qatmat, bapaknya telah mati. Bahwa yatim, ini bocah yatim, enggak mau. Karena tujuannya mereka menyusui ini supaya dapat duit. Nah, kalau bapaknya sudah mati, anaknya yatim, enggak ada duitnya. Maka ketika setiap disodori Nabi enggak ada yang mau. Ganti cari bayi lain, cocok di bawah, cocok di bawah. Setiap yang ketemu Nabi enggak ada yang mau. Jelas? Mau Nabi, monggo silakan. Bapaknya siapa ini? Fulan, sudah mati. Dia yatim, enggak jadi. Datang lagi terus, enggak ada yang mau ngambil Nabi. Bayi-bayi yang lain sudah dihabisi, sudah diambil semuanya, tinggal Nabi sendirian. Dan ada orang wanita, wanita namanya Halimah. Halimah Sa'diyah karena dari suku atau dari kabilah Bani Sa'ad, makanya dikatakan Halimah As-Sa'diyah. Orang Indonesia digabung namanya Halimatus Sa'diyah. Sampai di rumah saya, di desa saya juga ada namanya. Iya, akan banyak kan namanya orang Islam perempuan Halimatus Sa'diyah. Padahal dia Indonesia bukan Sa'diyah. Jawiyah, Kalimantania, Sumatera kan gitu kan. Tapi saking itunya sampai nisbatnya dipakai juga. Ya kan? Lah, Halimah As-Sa'diyah ini terakhir enggak dapat. Termasuk Halimah As-Sa'diyah ini sudah ditawarkan Nabi, ditanya bapaknya sudah mati nih. Ini yatim, tolong silakan disusui. Enggak mau juga Halimah ini. Tapi setelah itu cari-cari sudah habis bayi-bayinya. Bingung dia, balik lagi ke temannya, ke suaminya tuh. Enggak ada. Ya sudahlah, saya ingin ngambil dia, kasihan. Ya, barangkali dia apa? Ada barokahnya. Iya, kata temannya, suaminya, sudahlah ambillah. Barangkali anak ini membawa apa? Keberkahan, kasihan, yatim, miskin. Diambil sama Halimah, niat. Aslinya enggak niat, tapi karena enggak ada yang lain, terpaksa diambil. Bisa dipahami ya? Nah, dalam riwayat terjadi kejadian luar biasa. Ketika Rasulullah SAW kecil di bawah Halimah, itu mohon maaf, payudaranya siapa? Halimah itu satyunya itu langsung menghadap ke Rasulullah SAW. Dan kendaraan waktu pulang, waktu berangkatnya kan terlambat nih Halimah itu saat dia, karena kendaraannya terseok-seok ini. Ketika pulang paling cepat. Sampai heran teman-temannya ini. Setelah di kampung Bani Sa'ad, nah, setelah di kampung Bani Sa'ad itu ternyata terjadi kejadian-kejadian luar biasa. Di antaranya kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah ini seger-seger dan menghasilkan apa? Air susu yang sangat banyak. Sampai heran ya, kabilah Sa'ad yang Bani Sa'ad yang lain mengatakan, "Wahai para budak, gembalakanlah kambing kami di tempat Halimah menggembalakan kambingnya. Apakah rumputnya beda kok yang itu hasilnya banyak, ini sedikit?" Paham enggak maksudnya? Ya beda, ini ketunggu Nabi, ku enggak ketunggu Nabi kan gitu. Luar biasa. Ya, seger gitu kan. Sehingga Halimah As-Sa'diyah ini rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah karena adanya Rasulullah kecil di situ. Dapat rezeki banyak, melimpah ruah gitu loh. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai saudara-saudara sesusuan yang disusui oleh siapa tadi? Halimah. Siapa saja? Abdullah bin Haris. Kemudian kemudian diantaranya adalah Syaima. Perempuan namanya Syaima. Nama aslinya Hudhafa atau Judhama bintil Haris. Tapi yang terkenal As-Syaima. Wa kana tahdinu Rasulullah wa Abu Sufyan ibn Kharis ibn Abdul Muttalib ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ammuhu Hamzah ibn Abdul Muttalib mustardian fi Bani Sa'ad bin Bakar. Lah, Hamzah juga pernah disusui wanita Bani Bakar. Jadi merupakan saudara sesuai Nabi dari dua segi. Hamzah itu dari segi yang pertama dengan wanita namanya Thuwaibah, yang kedua dengan Halimah. Nah, Rasulullah itu punya saudara-saudara sesusuan banyak di Bani Bakar itu. Dan itu penting untuk mengokohkan kerasulan Nabi nanti. Nanti saya ceritakan ketika terjadi pembedahan apa? Dada. Itu penting, Allah siapkan itu. Nah, Halimah ini menjumpai keberkahan dalam keluarganya semenjak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa terjadi kejadian ya. Air susu kambing ini melimpah, enggak seperti biasanya, sehingga mereka merasa rumah tangganya ada keberkahan karena semenjak adanya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Dan Halimah ini melihat ini bukan, ini bocah yang enggak sembarangan, ini bocah kecil yang luar biasa. Saking senangnya nih, padahal masa menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain. Harusnya 2 tahun itu sudah disapi kan gitu kan. Artinya dikembalikan ke orang tuanya. Tapi karena saking bagusnya Nabi, semuanya Nabi nyenengkan, enggak ada yang enggak nyenengkan. Rambutnya Nabi nyenengkan yang lihat. Ya, wajahnya Nabi nyenengkan yang lihat. Adanya Nabi nyenengkan orang yang ada di sekitarnya. Semuanya bagus Rasulullah. Enggak ada yang jelek dari Nabi. Semua dari Nabi bagus. Membuat orang yang lihat jatuh cinta sama Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Maka umur 2 tahun nih sudah waktunya dikembalikan. Halimah mikir, iman ini kalau dikembalikan anak ini. Ya. semuanya indah dari anak ini. Ya, lucunya, tampannya, gantengnya, ya keberkahannya, sehingga jatuh cinta Halimah ini. Maka Halimah datang ke Mekah dan izin kepada Nyonya Aminah. Wahai Nyonya Aminah, tolong izinkan agar bocah kecil ini, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini tetap ada di tempatku. Kasihan nanti dibawa ke Mekah, khawatir nanti kena wabah, takutnya ada apa-apa. Sudahlah, biarkan kami yang jaga dulu. Tetap ini anaknya Anda, tapi biarkan kita yang apa? Memelihara. Saking senengnya tuh. Akhirnya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam masih di kabilah Bani Sa'ad. Belum dikembalikan kepada Siti Aminah. Dan Siti Aminah saking cintanya sama Abdullah, enggak nikah lagi. Enggak nikah lagi Aminah sampai nanti wafat, enggak menikah lagi. Padahal kebiasaannya orang Arab kan nikah ya ganti lagi. Wafat ganti lagi, kok menikah ganti lagi gimana? Bahaya itu ibu-ibu ini. Wafat ganti lagi biasa orang Arab kan. Tapi ini enggak mau nikah Aminah ini saking, dan diopeni sama Abdul Muthalib. Ngerti diopeni? Dirawat, disayangi, dikasih nafkah gitu lah sama Abdul Muthalib. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali di Bani Sa'ad. Sampai Nabi umur 4 tahun terjadi kejadian yang luar biasa. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Anas bin Malik. Sekali lagi nggih, kitab ini sengaja enggak saya baca semua, ya kan? Kemarin kan perjanjiannya kayak gitu. Di awal-awal kan saya sampaikan ya. Ada yang saya baca, ada yang saya loncati, tidak semua riwayat harus disampaikan. Kan gitu nggih? Maka Rasulullah SAW pada tahun keempat ini, dari masa kecil Nabi ini terjadi kejadian luar biasa, yaitu terjadi pembedahan dada Nabi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW atahu Jibril wahuwa yal'ab ma'al ghilman. Rasulullah SAW ketika umur 4 tahun, Nabi waktu itu main-main sama bocah kecil lain. Saudara-saudaranya tadi, saudara sesusuan. Atahu Jibril, datanglah malaikat Jibril. Sedangkan Nabi sedang bermain sama bocah-bocah kecil. Fa'akhadahu, diambil sama Jibril. Kemudian fasyaqqa an qalbihi, dibedah. Operasi dibedah. Dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Rasul. Fastakhrajal qalb, dikeluarkanlah hatinya Rasulullah. Fastakhraja minhu 'alaqah, dikeluarkan apa? Alaqahnya. Apa alaqah itu? Segumpal, iya. Segumpal apa? Darah apa daging? Segumpal darah atau daging. Hadza hadzu syaitan, intinya diambil bagian dari hatinya Nabi. Hadza hadzu syaitan minka, ini adalah bagiannya setan yang ada dalam dirimu. Terus tsumma ghasalahu, dicuci sama malaikat Jibril di tempat yang terbuat dari emas. Ya, dengan air zam-zam. Ketika Rasulullah di dalam posisi seperti itu bersama Jibril, itu dilihat bocah-bocah kecil itu, saudara-saudara sesuai Nabi itu lihat, maka mereka ketakutan, semburat mereka lari semuanya. Ngerti semburat? Semburat bukan sembur mas. Apa? Langsung ya lari itu loh menuju ibunya, dan mereka mengatakan Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad kecil. Rasulullah sejak kecil disukai teman-temannya, jadi gak ono nyolong jambu Rasulullah, gak keleleran, gak ono nih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah warnanya, pucat gitu loh. Pucat-pucat kecil ini lari semuanya. Ya khawatir Nabi Muhammad mati, mereka datang ke ibunya. Oh, ibu-ibu Muhammad, Muhammad, Muhammad. Lah gitulah kurang lebih. Akhirnya dicari sama Halimah, mana Muhammad ini? Dicari, dicari, ketemu. Ya. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Rasul wajahnya sudah berubah. Dan wajah berubah itu bukan berarti umbelen. Wajah berubah itu maksudnya ya mungkin pucat, gitu lah. Kelihatan cemas, ketakutan. Nah, itu mungkin. Ya, mutahayyirul laun, wajahnya berubah, warnanya berubah. Kata Anas, kuntu ara athara dzalikal mahid fi sadri, dan saya masih melihat bekas jahitan itu di dadanya Rasulullah. Anas melihatnya. Dan kita wajib percaya wong Anas itu kemana-mana menemani Nabi. Anas bin Malik itu kan julukannya adalah khadimur rasul, pelayannya Rasulullah, kemana-mana bareng Nabi itu Anas bin Malik itu. Anas bin Malik ini anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah biarkan anakku kecil ini meladenimu, melayanimu, jadi pelayanmu ya Rasulullah kemana-mana. Jadi hafal sifatnya Nabi, apa-apanya Nabi hafal. Siapa namanya? Anas bin Malik. Dan ibunya ngomong, wahai Rasulullah, tolong doakan si Anas kecil ini ya Rasulullah. Didoakan Nabi Allah, ya, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Dalam riwayat Anas bin Malik anaknya 100 lebih. Sebagian mengatakan 90 lebih. Dan hartanya banyak dan umurnya panjang. Anas bin Malik. Ya, ada yang mengatakan 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Banyak anaknya, kena doanya Rasulullah. Dan itu kemungkinan istrinya enggak mungkin satu. Iya kan? Mesti istrinya banyak. Itu penting garis bawahi. Loh, guyu ibu-ibu ya. Ibu-ibu enggak terima ya. Nah, setelah terjadi kejadian seperti itu, ila ummil hanun, takut. Halimah ini takut. Khawatir nanti kalau ada apa-apa disalahkan sama Bani Hashim. Bani Hashim enggak terima. Akhirnya dikembalikan ke ibunya Nabi yang selalu merindukan Nabi, Al-Hanun, yang nyayangi Nabi, Siti Aminah. Wa khasyat alai Halimah ba'da hadil wiqah atau waqah hatta radathu ila ummihi, karena takut nanti terjadi apa-apa kalau ada hal-hal yang enggak diduga yang memadaratkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut dimarahi, takut menanggung ya, dan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Bani Hashim, enggak mau ambil resiko, dikembalikanlah ke Makkah. Lah semenjak itulah Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta pada umur berapa? 4 tahun. Diingat-ingat itu sejarah Rasul. Kita enggak ngerayakan Maulid Nabi, tapi setiap hari kita baca sirahnya Nabi, kan? Sirahnya sahabat. Ini cara kita untuk menghidup-hidupkan dan mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah. Ra'at Aminatu wafa ali dzikra zaujiha ar-rahil anta zura qabrahu bi Yathrib fa kharajat min Makkah qati'atan ya rihla tablughuna 500 kilometer wa ma'aha waladul yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadimatuha Ummu Aiman wa qayyamaha Abdul Muttalib fa makathat syahron. Ini fi Yathrib yakni. Ah, jadi Aminah ini melihat ya, saking setianya kepada suaminya, ingin membawa putranya untuk mengunjungi kuburan bapaknya itu, suaminya Aminah. Di mana tadi? Di Yathrib. Dan pada waktu itu Siti Aminah ditemani si budak wanita kecil tadi itu, peninggalan ayahnya, namanya siapa? Ummu Aiman, nama aslinya Barkah, kan gitu kan? Barkah atau Barokah. Ya. Ya gadis, ya mungkin SMP atau SD kelas 6 gitu lah ya, kalau sekarang kurang lebih, wallah alam itu jariyah, jariyah itu budak wanita kecil. Diajak sebagai bantu nanti perlu apa-apa kan gitu kan. Berangkat ke kota Madinah. Di sana menetap selama 1 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya keluarga di Madinah. Kenapa? Kemarin sudah saya ceritakan, Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu ibunya orang dari Yathrib, namanya Salma, masih ingat kan? Salma itu kan istrinya Hashim, buyutnya Nabi. Sehingga Rasulullah itu ketika di Madinah punya akhwal, punya paman-paman dari pihak ibu, paham ya? Karena neneknya beliau di situ, jelas gak? Nenek buyutnya Nabi itu ada di Yathrib dari Bani Najjar. Oke, jelas ya. Nah, menetap di situ 1 bulan. Setelah selesai balik, ya, kita tahu bahwa Mekah itu ada di selatan, sedangkan Madinah ada di utara. Ya, ini anggaplah ini utara, ini selatan. Maka pulang 3 orang kan, Rasulullah kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 4 tahun sama Siti Aminah sama Ummu Aiman pulang. Nah, di tengah-tengah ada tempat namanya Abwa. Di tempat itulah ibunda Nabi sakit keras, akhirnya wafat di tempat itu. Sehingga umur 4 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Ya. Mata abuhu wa matat ummuhu. Ibundanya wafat, ayahnya wafat, sehingga umur 4 tahun beliau sebatang kara di perjalanan itu. Dibawa budak hitam legam keriting namanya Ummu Aiman, digendong sampai datang ke kota Makkah. Dibawa, makanya Rasulullah enggak melupakan jasa baiknya perempuan ini. Meskipun budak hitam legam kayak gitu, tapi Rasul sayang. Sampai nanti itu Rasul diangkat jadi nabi, selalu mengunjungi Ummu Aiman, padahal rasnya beda, bukan Arab. Paham ya? Kulitnya bukan kulit Arab, rambutnya bukan rambut Arab, hidungnya bukan hidung Arab. Tapi Nabi mengajarkan sejak dahulu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu karena takwa. Maka disambangi sama Nabi. Nabi bukan anak yang durhaka. Nabi selalu mengingat kebaikan orang. Itu nanti saya ceritakan Ummu Aiman. Ini sekedarnya aja dulu. Maka sampai kota Mekah, ketahuan nih. Maka kakeknya sedih luar biasa. Baru kemarin sedih ditinggal wafat siapa? Putranya yang bernama Abdullah. Sekarang istrinya Abdullah wafat, sehingga Abdul Muthalib ini gak tega lihat cucunya yang kecil ini. Maka disayangi, dicintai, dipeluk, disayangi. Luar biasa ini cintanya Abdul Muthalib sama Muhammad. Kasihan Muhammad ini, ayahnya enggak ada, uminya enggak ada, disayangi luar biasa, bahkan lebih dimuliakan daripada anak-anaknya sendiri, cucu-cucunya sendiri yang lain, lebih diutamakan dari seluruh keturunannya Muhammad ini kecil sallallahu alaihi wasallam. Lah, Abdul Muthalib itu punya tempat khusus di Ka'bah, di naungan Ka'bah itu Abdul Muthalib punya tempat khusus. Enggak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muthalib. Tempat khusus bagi Abdul Muthalib. Fakana banuhu yajlisuna haula firasyihi dzalika hatta yakhruj ilaihi. Jadi Abdul Muthalib punya tempat khusus di sekitar Ka'bah. Ya, itu anak-anaknya itu duduk di sekitaran tempat itu, enggak ada yang berani duduk di situ. Ditunggu semuanya sampai Abdul Muthalib datang, yang ngasih wejangan, ngasih nasihat lah gitu kan. Lah itu anak-anaknya ngumpul di situ. Dan enggak ada orang berani duduk di situ. Lah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, beliau datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, beliau datang duduk di tempat itu. Padahal tempat itu adalah tempatnya siapa? Kakeknya, enggak ada yang berani. Paman-pamannya itu kalau anak-anaknya main-main mau duduk tempat itu, diambil sama paman-pamannya, jangan di sini nak, ini tempatnya mbahmu. Enggak ada yang berani di situ. Lah Rasulullah datang, ya duduk begini. Maka paman-pamannya Nabi datang dan mengatakan, ponakanku jangan di sini, anakku jangan di sini, diambil, dirayu-rayu sama pamannya, ditarik-tarik, jangan di sini nak. Dan semua pamannya Nabi cinta sama Nabi, semuanya, nggak ada alasan untuk membenci Nabi. Dan orang Arab sangat menjunjung tinggi apa nasab, apalagi ini yatim piatu, semuanya cinta, bahkan Abu Lahab pun cinta, nggak peduli Abu Lahab, nggak peduli Haris, nggak peduli siapa saja, semua paman Nabi cinta sama Nabi, melindungi Nabi, senang semuanya sama Nabi. Kan gitu kan? Maka dirayu-rayu, ayo ponakanku jangan di sini, diceret-ceret, ditarik-tarik gitu kan. Kemudian di saat seperti itu Abdul Muthalib datang melihat cucu kesayangannya mau diambil sama paman-pamannya. Maka Abdul Muthalib berkata, "Da'u ibni hadza." Biarkan dia. Biarkan dia tempat di situ, enggak apa-apa. Kalau yang lain belum tentu. Nah ini kan cucu kesayangannya ini loh. Da'us, tinggalkan dia, biarkan. Jangan dihalang-halangi duduk di situ. Nah, kemudian duduklah Abdul Muthalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'ahu ala firasyi, duduk bersama Nabi. Ya. Wa yamsahu dhahru bi yadihi, dielus-elus dadanya nih sama siapa? Abdul. Umurnya Nabi berapa tadi? 4 tahun. Iyalah. 4 tahun, ya kurang lebih 4 tahun 5 tahun ya itu. Karena ikut sama kakeknya semenjak umur berapa tadi? Loh, tadi keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu ibunya wafat umur berapa tadi? 6 tahun, bukan 4 tahun, keliru saya. Tadi belum saya sebutkan kan ya. Ibundanya wafat ketika umurnya Nabi berapa? 6 tahun, bukan 4 tahun ya. Ini ralat ya. Kemudian ya kurang lebih 6 tahun lah Rasulullah itu, atau 7 tahun sekitaran itu. Rasulullah duduk dielus-elus sama eyangnya, sama datuknya, sama kakeknya. disayangi semua ya. Kemudian di saat seperti itu di depan para paman-pamannya, Abdul Muttalib mengatakan, "Fawallahi innalahu lasya'na, demi Allah, cucuku ini memiliki perkara yang besar." Sudah diramal, sudah di apa? Bukan diramal, sudah di diperkirakan sama kakeknya bahwa cucuku ini orang hebat. Ya, terus diusap-usap, disenangi, terserah melakukan apa saja, enggak dilarang sama Abdul Muttalib. Saking sayangnya. Lah, kemudian ketika Nabi umur 8 tahun, ya, ketika Nabi umur 8 tahun, tufiya jadduhu Abdul Muttalib di Makkah. Di Makkah. Ketika Nabi umur 8 tahun wafatlah Abdul Muttalib. Subhanallah. Abdul Muttalib wafat. Dan Abdul Muttalib berwasiat bahwa nanti kalau aku mati harus anak ini dipelihara dengan baik dan dikafil, diopeni, dirawat, disayangi oleh Abu Talib. Yang ditunjuk oleh Abdul Muttalib adalah Abu Talib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Pak, kenapa yang dipilih kok Abu Talib, kok tidak Abu Lahab? Pada waktu itu Abu Lahab cinta enggak sama Nabi? Oh, nemen cintanya luar biasa. Semua cinta, kenapa kok enggak Abu Lahab? Kenapa kok tidak Hamzah? Kenapa kok tidak Al-Abbas? Kenapa tidak paman-paman Nabi yang lain, kan masih banyak yang hidup pada waktu itu? Nabi umur 40 tahun, pamannya tinggal 4. Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas. 2 mati kafir, 2 masuk Islam. Itu umur 40 tahun Nabi. Tapi Nabi ini kan masih umur berapa ini? 6 tahun. Masih banyak enggak paman-paman Nabi? Masih banyak. Tapi kenapa yang dipilih oleh Abdul Muttalib kok Abu Talib? Lima ada, kenapa? Kenapa Pak Roni? Oh, Pak Roni belum tahu. Ah, angkat tangan. Kenapa kok Abu Talib? Ya iyalah. Satu ibu, enggak satu ayah berarti. Ah gitu, yang lengkap. Jawabannya karena Abu Talib ini syakiknya Abdullah. Syakik itu artinya saudara kandungnya Abdullah. Paham enggak maksudnya? Berarti Abdullah bapaknya Nabi dengan Hamzah, dengan Abbas itu memang saudara, tapi saudara beda ibu. Itu dalil bahwa Abdul Muttalib punya istri banyak. Jelas ya? Lah, Abu Talib sama Abdullah ini satu ibu, satu ayah. Tapi kalau sama Hamzah, Abdullah sama Hamzah itu beda, beda ibu, saudara sebapak gitu loh maksud saya. Oke ya. Maka dipilihlah Abu Talib oleh Abdul Muttalib karena ini syakiknya bapaknya, saudara kandung ayahnya. Maka Abu Talib tidak menyelisihi wasiat itu. Rasulullah semenjak umur 8 tahun diasuh oleh siapa? Abu Talib. Disayangi, dicintai, dirawat, dipelihara, dikasih nafkah. Luar biasa. Itu seandainya Abu Talib itu mengucapkan la ilaha illallah, sulit nandingi beliau, ya sulit nandingi dia dalam perkara jasanya terhadap Islam. Tapi percuma, gak bermanfaat karena mati kafir. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Padahal itu amalannya Abu Talib luar biasa. Merawat Nabi sejak kecil, menafkahi Nabi, merawat Nabi, mencintai Nabi, mendidik Nabi. Luar biasa. Ya. Ya, kita baca nih. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh paman beliau yang bernama Abu Talib dan dicintai, bahkan lebih dicintai daripada anak-anaknya sendiri. Nah, kemudian di situ ada kejadian aneh ya, ada ya ini nggak saya ceritakan ya, karena saya lihat nggak ada apa namanya marojiknya juga. Ya intinya gitulah cerita-cerita, nggak saya ceritakan. Sampai Nabi umur berapa tadi terakhir tadi 8 tahun ya. Nah terakhir Nabi umur 12 tahun diajak sama pamannya diajari bisnis. Ya, diajari apa? Bisnis. Ketika Nabi umur 12 tahun, diajak oleh paman beliau dagang kemana? Ke Syam. Berangkatlah rombongan ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu umur 12 tahun. Diajak ke Syam karena Syam itu adalah pusat perekonomian. Ini sering saya ceritakan. Kenapa kok ke Syam? Masih ingat enggak ceritanya Salman Al-Farisi? Ketika Salman Al-Farisi masuk gereja, terus tanya ke orang-orang, "Ini agama dari mana aslinya?" Dijawab orang-orang, "Dari mana?" "Dari Syam." Masih ingat kan itu kan? Dulu saya ceritakan di sini. Perjalanan Salman mencari ilmu itu loh, sampai masuk Islam. Ini agama Nasrani dari mana asalnya? Dari Syam. Akhirnya kalau nanti ada pedagang, ada saudagar, para pedagang dari negeri Syam, tolong kabarkan ke aku. Masih ingat enggak kisahnya? Terus setelah dia dipenjara keluarganya, datang kabar ada saudagar mau berangkat ke Syam, maka beliau meloloskan diri dari penjara dan ikut para saudagar pergi ke Syam. Saya enggak mau cerita Salman, tapi ingin saya tarik kesimpulan, berarti sejak dulu Syam itu pusat perdagangan. Gitu loh maksud saya. Makanya antum kalau lihat peta negeri Syam, petanya Suriah, Palestina, ya Yordania dan sekitarnya, lihat petanya lah ya. Itu kan penyambung atau dia itu diapit oleh banyak benua. Antum kalau lihat petanya Syam, Syam itu kalau ke utara barat atau ke utara itu Eropa. Syam itu kalau ke selatan Jazirah Arab. Syam itu kalau ke timur Asia. Syam itu kalau ke selatan, selatan barat yaitu ke Afrika. Antum lihat petanya. Makanya dari dulu dijadikan rebutan. Sejak zaman Nabi belum lahir, tanah Syam dibuat rebutan Romawi dan Persia. Sampai ada ayatnya Ghulibatir Rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan di bumi yang paling rendah. Cek di internet. Mana bumi yang paling terendah? Bumi terendah itu ada kota di Palestina namanya Ariha atau Jericho. Ketik di situ adalah negeri terendah, bahkan lebih rendah daripada permukaan air laut. Suburnya luar biasa. Saya pernah ke situ. Ada kesemek di situ, Pak. Saya itu heran, ini benar tak kesemek? Iya, teman, kesemek ada di sana. Saking suburnya. Itu dulu dikalah di situ Romawi. Jadi sudah dibuat rebutan zaman dulu. Ya. Nah, kembali ke materi. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak sama paman beliau pergi ke mana tadi? Syam, diajari bisnis. Sampai di tempat namanya tempat Busra. Busra ini Syam, bukan Basra. Kalau Basra di mana? Di Irak. Ini enggak sedang membahas Basra, tapi membahas Busra. Di tempat yang ada di negeri Syam. Sampai di sana, di situ ada seorang pendeta. Pendeta ini namanya Bahira. Nama Latinnya Gergis. Paham ya? Gergis. Ini si Gergis ini, rahib ini, pendeta ini melihat rombongan orang Arab ini, melihat ada kejadian-kejadian aneh. Melihat kejadian aneh, kok aneh ini rombongan orang Arab ini lalu-lalang, biasanya biasa saja. Ini ada aneh. Dilihat ada tanda-tanda kenabian pada orang rombongan di situ. Yaitu bocah kecil. Bocah kecil siapa namanya? Muhammad. Umurnya berapa tadi? 12 tahun. 12 tahun kan umur kelas 6 gitu kan? Kelas 6 SD, betul loh. Ada kejadian tanda-tanda kenabian dari suasana, ada mendung mengikuti Nabi dan seterusnya. Dalam riwayat seperti itu dilihatin sama Bahira ini, sama Gergis ini, pendeta ini. Kok aneh ini? Aku pengen tahu tentang seluk-beluk anak ini. Akhirnya apa? Bahira ini membuat jamuan. Ya, dia keluarkan uang, keluarkan biaya buat makanan yang enak-enak. Padahal biasanya enggak pernah. Ya. Gampangannya gitu ya. Terus membuat makanan, setelah selesai dijamu, lah rombongan disuruh masuk. Wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, silakan masuk ke tempatku. Saya jamu kalian. Masuk semua rombongan ini. Kasih makan yang enak-enak. Terus ketika mereka makan, ini pendeta neliti ini. Mana bocah kecil tadi kok enggak ada? Karena enggak ketemu bocah kecil Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tanya, "Eh, orang Arab, suruh masuk semuanya, jangan ditinggalkan seorang pun." Dilihatin sama orang Arab, enggak ada yang ketinggalan kok. Sudah masuk semua. Sudah masuk semua, enggak ada yang kami tinggalkan. Coba dicek lagi, lihat lagi. Dilihat lagi. Oh iya, ada satu bocah kecil, kita taruh di luar untuk jaga barang-barang kita. Di luar dia enggak ikut apa? Enggak ikut masuk. Katanya Bakir, "Loh, suruh masuk. Ndu ati ini aku gawe panganan kanggo areku." Toto-toto gak dijak iki apa iki? Kok malah dia apa kan? Ditinggal, rugi. Sudah nraktir orang banyak kayak gitu, malah yang dituju enggak ada. "Loh, suruh masuk, suruh masuk." Ketika mereka makan, dilihatin sama siapa tadi? Bakir, gerak-geriknya, wajahnya bagaimana? Dilihatin semuanya. Ya ini, dan ini Bakir ini baca Taurat, baca Injil gitu loh. Paham tentang tanda-tanda kenabian itu paham. Dan memang masa itu masa sebentar lagi turunnya datangnya apa? Rasul. Tahu orang Romawi aja banyak tahu. Di antaranya ya Kaisar Romawi sendiri. Kaisar Romawi tahu kan? Termasuk Mukaukis Raja Mesir, aku tahu Nabi itu akan datang. Berarti kan tahu sebenarnya. Cuman kami enggak menganggap dari diri kalian orang Arab tapi dari bangsa Bani Israil. Tapi berarti kan mereka itu sedang dalam kondisi menunggu. Termasuk orang-orang Yahudi, ya mereka datang ke kota Madinah diantara karena mereka apa? Menunggu. Mereka tahu. Dalam Taurat disebutkan, kan ada ayatnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat atau Injil, itu ngerti Nabi Muhammad itu nabi seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Ini orang alim nih ngerti, dilihat oh, nabi ini anak kecil ini. Akhirnya ngomong, Bakhira ngomong, "Man hadzal walad? Ini siapa anak kecil ini? Aina abu? Atau man abu? Siapa bapaknya anak kecil ini?" Maka Abu Thalib angkat tangan, "Ana abu. Saya ini bapaknya dia." Dilihat, kata Bakhira, "Nah, enggak mungkin kamu bapaknya. Dan enggak mungkin anak kecil ini punya bapak." Suf, tahu enggak itu berarti? Tahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil itu mengerti Nabi Muhammad seperti mengerti anak kandungnya sendiri. Bayangkan. Jadi dia mereka melihat bahwa ini nabi seperti mereka melihat ini anakku. Berarti kan saking ngertinya kan gitu kan? Akhirnya man abu, siapa bapak saya? Oh lala, enggak mungkin kamu bapaknya. Dan enggak mungkin bocah ini punya ayah. Oh iya, saya ini pamannya. Saya ini apa? Pamannya. Kata siapa? Bakhira, saya nasihatkan kepada dirimu, segera bawa pulang ponakanmu ini. Jangan diteruskan ke negeri Syam. Seandainya orang-orang Yahudi melihat bocah kecil ini, niscaya bocah kecil ini akan disakiti atau dibunuh sama orang Yahudi. So, berarti kira-kira Yahudi tahu enggak berarti kayak gitu? Tahu. Tahu tanda kenabian. Segera bawa pulang. Akhirnya Abu Thalib yang nyuruh orang untuk membawa ponakannya ini pergi ke mana? Pergi ke Makkah, enggak ikut ke Syam. Sampai sini. Lah ini riwayat Bakhira tadi itu Jarjis itu diriwayatkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, dalam Tarikh At-Tabari dan juga banyak di sini ya. Di sini Dalailun Nubuwah lil Baihaqi wa li Abi Nuaim, banyak riwayat-riwayat yang kemudian di sini wallahu alam enggak disebutkan sanadnya bagaimana, tapi diriwayatkan dari Jami' Tirmidzi, dari Tarikh At-Tabari, dari Musannaf Ibnu Abi Syaimah, Dalil Nubuwah lil Baihaqi. Jadi ada riwayatnya dari para ulama hadis, gitu ya. Sampai sini teruskan yo. Kelamaan ya, insyaallah besok kita sambung lagi sampai umur Nabi berapa tadi? 12 tahun. Ingat-ingat insyaallah pekan ini saya pekan depan off dulu sampai mungkin awal Januari. Kalau bisa jangan libur lah, diganti ustaz yang lain supaya jangan vakum ya. Kalau nanti enggak kalau libur itu enggak malas nanti meneruskannya. Tapi terserah monggo takmir silakan. Libur dulu juga boleh, kalau bisa tetap ada ustaz yang lain pengganti, mungkin di kajian apa sementara gitu ya. nanti kita lanjutkan. Diingat-ingat, Nabi umur berapa tadi? 12 tahun. Ya, kesimpulannya Nabi itu gini ya. Sebelum saya tutup, ini penting. Enggak boleh kita, meskipun niatnya canda, itu enggak boleh mengatakan mungkin Nabi kalau di Indonesia ya suka keluyuran terus nyolong jambu. Itu enggak boleh loh. Tapi kan niatnya itu cuma guyon loh. Enggak boleh. Kalau serius itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau menuduh Nabi itu apa? Mencuri. Kalaupun guyon itu pun bahaya. Karena istihza membuat guyon dalam urusan agama itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Agama bukan dibuat apa? Istihza, ejek-ejekan, celak-celakan, guyon enggak boleh. Lah berkaitan sama kehormatannya Nabi. Ya enggak boleh kita seperti itu. Ada riwayat dari Imam Hakim, Rasulullah tidak pernah niat jelek kecuali sekali. Pernah dengar kisahnya? Rasulullah ngomong sama teman yang gembala kambing, tolong jagakan kambing-kambingku. Aku ingin turun ke kota Makkah, ingin begadang seperti pemuda-pemuda Makkah. Turun begadang karena ada pesta musik-musik, joget-joget, jahiliyah kan. Terus Nabi duduk mau ikut dengarkan. Ketika Nabi duduk, tiba-tiba apa? Telinganya Nabi seperti ada yang apa? Mukul cepat. Akhirnya Rasulullah tertidur. Lelap, enggak bangun sampai matahari tinggi kepanasan baru bangun. Datang lagi, ditanya sama temannya, gimana tadi malam konsernya? Kurang lebih gitulah. Bagaimana pestanya gitu? Saya ketiduran. Duh, kok ketiduran nih ya? Tolong saya izinkan malam ini lagi. Iya, enggak apa-apa, silakan. Kedua kalinya nih. Rasulullah lihat kayak gitu-gitu. Sudah mau duduk begini, sudah mau nikmati, ya belum menikmati, masih duduk mau dengarkan, mau lihat-lihat. Sama ada yang mukul telinganya Nabi, tertidur pulas Nabi. Sampai besoknya matahari panas baru bangun. Semenjak itu kata Nabi, aku enggak mau berniat jelek lagi. Apa maksudnya ya? Enggak pernah. Nabi dijaga sama Allah. Nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Lah, kafir Quraisy saja enggak bisa mencela Nabi sebelum jadi rasul. Orang kafir Quraisy, dengarkan. Orang kafir Quraisy ketika Nabi diangkat jadi nabi, umur berapa? 40 tahun. Pernah enggak dengarkan celaan kafir Quraisy kepada Nabi sebelum umur 40 tahun? Wah, Muhammad itu dulu begini. Pernah enggak kayak gitu? Enggak akan ketemu. Wong ketika Nabi sebelum diangkat jadi nabi, sepakat kafir Quraisy itu mau kaya, mau miskin, mau bangsawan maupun budak, laki-laki, perempuan, tua, muda, jelek, ganteng, semuanya sepakat. Kalau ditanya siapa manusia terbaik di kota Makkah, Muhammad, sepakat. Makanya lisannya orang kafir Quraisy itu terjaga dari mencela Nabi sebelum jadi rasul. Lah kok ini sekarang ngomong Nabi nyolong itu loh. Orang kafir aja gak bisa mencela Nabi kok. Bisa dipahami gak? Ustaz, tapi kan niatnya guyon. Gak boleh. Guyon gak boleh dengan kehormatannya siapa? Rasulullah, gak boleh. Ya itu maksud saya ya. Jadi kita gak boleh menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Ya insyaallah kita lanjutkan. Jadi insyaallah kita lanjutkan tahun depan. Tapi tahun depan ya bulan depan. Ya, ada pertanyaan? Pengumuman kajian tematik waktu ba'da asar tempat Masjid Al-Amin Ustadz Azhar Khalid bin Saif MA. Di tempat ini. Oke. Ya. Jadi hari ini Pak ya. Hari ini kajian tematik ba'da asar di Masjid Al-Amin. Setelah asar nanti monggo rawuh mriki. Mekaten nggih, kang saged kula sampaikan kurang langkungipun kula nyuwun kungi pangapunten. Oh iya. Saya minta waktu ya. Boleh?